الله الرحمن الرحيم إنك أخنا بأيوب ada orang memakan marak unta. Di situ terdapat serpihan-serpihan, kriwilan-kriwilan daging untanya. Wudunya fatal atau tidak? Kalau wudunya, ente sekarang enggak makan dagingnya, enggak makan pupunya atau dadanya, enggak. Ente minum kuahnya saja. Itu unta dimasak marak. Tamam, ala jamaah pemalang. Dimasak marak itu. Nah, maraknya itu ada serpian-serpian dagingnya yang kecil-kecil itu. Ada itunya. Ente minum. Satu mangkok begitu sampai selesai. Ente hatamkan itu marak. Batal wudhumu atau tidak? Batal. Padahal cuma minum air, airnya saja. Nah, kata. Apa bedanya? Nah, Aisyah. Ada telepon. Jabir bin Man. Jabir bin Samur. Yang mana itu lafadznya? Yang mana lafadznya Abu Amr? Atawadda'u min luhumil ibil? Qala na'am. Dari kata-kata luhumul ibil. Tamam, falahm itu mencakup yang gede, yang kecil, makanya serpihan. Paham? Adapun kalau mak fakat airnya saja dengan tanpa ada itu-itunya, maka tidak membatalkan wudu. Tamam? Sebab tidak masuk dalam bab lahm wa innama huwa ma' itu hanya air saja. Amin. Inna ya akhana Abu Mas'ud. Ada orang makan kuah marak lagi. Ini maraknya kuda. Maraknya kuda ya Abu Mas'ud. Jadi kuda sembelih, dimasak, dibikin marak, dibikin kuah, diminum kuahnya itu. Di situ ada serpian-serpian dagingnya, ada dagingnya segini-segini. Diminum sama dia dengan dagingnya, daging kuda. Batal wudunya? Enggak. Kenapa? Allah ibarat. Dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya wudu dia. Pertanyaan berikutnya akan apa maksud? Apa hukum makan putih? Apa hukum makan daging kuda? Boleh. Kuda boleh. Dalilnya mana? Sama-sama yang mana? Layaki untuk urusan daging-dagingan itu hukum asalnya haram. Dua. Dan urusan makanan, hukum asalnya halal. Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ada Abu Ya'la. Apa hukumnya makan daging kuda? Mangan kuda. Heran. Tidak tahu. Anda kalau tahu, suka kamu makan daging kuda. Liar itu nanti. Allah Ta'ala. Abu Sulaiman. Mana Abu Sulaiman? Tuh, sana dia. Ha, Abu Sulaiman. Apa hukumnya makan daging kuda? Boleh. Dalilnya mana? Nasi. Allah Ta'ala. Raga Abu Hanifah. Allah ya khana faqih. Kif, faqih. Abu Hanifah, enggak tahu hukumnya. Allah musta'an. Nah, siapa yang tahu? Ya rfa yadah. Siapa yang tahu? Angkat tangannya. بدليله. نجا ضيفة. نجا سهل. حلال. قولي. تهللني. ها؟ ما نجا. رواية شفا. الله المستعان. هذا حنيف. كان قتلت. عندكم. عندك ابو بيته. Kalau enggak, saya tanyakan sama orang Sulawesi. Lagi apaan? Nggak boleh makan? Oh, enggak tahu. Ah, Sulawesi apa? Lagi Khalid? Boleh? Dalilnya? Ya, bilang boleh, jangan karena memang di Makassar makan tak sering. Udah. Pakai dalil ya, sih. Hal terbaris. Nah, tadri. Allahul Musta'an. Alwi. Allah pakai. Allah Musta'an. Eh, siapa yang tahu? Anda yang antin? Anda yang ucap? Boleh? Apa dalilnya? Faedah ya, saya mau dalil. Ada keterangan kuda di situ. Disebutkan keterangannya mereka menyembelih rahilah. Ada ihtimal yang disembelih ialah unta, bukan kuda. Ada namanya rahilah. Enggak ada keterangan apa namanya khail atau faras. Tidak. Dikatakan rahilah atau badirah. Kendaraannya mereka. Enggak sorry. Memang dulu kendaraan mereka unta atau kuda. Ada ihtimal itu unta, bukan kuda. Saya kepikiran yang sorry, bukan yang ihtimal. Hah? Allah Nusa. Hah, siapa yang tahu? Farhan. Allah Nusa. Hah, Zaid. Hah, siapa yang tahu? Abu Hasan. Allah Nusa. Nggak ada yang tahu ini, cover flash. Al-Hasan. Allah Nusa'at. Boleh ya ikhwah. Perkara yang halal kuda itu. Hadisnya Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah. Hadisnya itu dalam Bulughul Maram Kitabul At'imah. Seingat saya akhrajahu Muslim. Tamam? Bahwasanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka menyembelih kuda dan memakannya. Dengan kuda itu diperbolehkan. Naam. Akhir. Naga Faisal. Keledai ya Faisal. Keledai, himar. Apa hukum makan himar? Hat. Terus? Kalau himarnya, keledainya itu keledai peliharaan, maka tidak boleh. Himar ahli tidak boleh. Tapi kalau himar wahsyi yang liar, yang bukan peliharaan, maka diperbolehkan. Naam, dengan nasul hadis. Ayat. Soal a'zam min hadha. Bentar. Hadha hanif. Sekarang apa hukum makan bighal? Tahu bighal? Baghlah. Percampuran antara kuda dengan himar. Apa hukumnya? Hah? Hukumnya wallahu a'lam. Naam, sawab. Wallahu a'lam. Ah, Muhammad. Allah musta'an. Abu Zakiyah. Iya. Ah, siapa yang tahu? Enak sih, obat. Begitu. La ya akhi, bukan. Itu mungkin pembahasan masalah himar. Bukan masalah bagla. Hmm, Ala ya akhi. Apa Luqman? Ha, siapa yang tahu? Aindakum. Ya Allah, ya Allah. Ha, ha. Terus. Ah, ini minta hati dia ceritanya. Allah musta'an. Ini apa? Apa ya? Hah? Ada yang tahu ini? Ini tafsir ya, ikhwan. Dirinci. Kalau baghlah itu hasil percampuran antara kuda dengan keledai peliharaan, maka haram. Sebab di situ tercampur antara barang yang haram dengan barang yang halal. Paham? Maka kudrimal haram. Walaqul jumhur. Paham? Paham ya? Tetapi kalau baghlahnya, bighalnya itu, percampuran antara kuda dengan himar wahsyi, dengan keledai yang liar, maka halal. Paham? Kalau kuda hukumnya halal, wahimar, keledai yang liar juga halal. Maka percampuran dari yang halal dengan yang halal, itu halal juga. Sudah paham ini? Paham? Paham dulu, kawan? Hah? Ada ikhwan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam majmu'ul fatawa. Sehingga tidak mesti yang namanya bighal baghlah haram, tidak mesti. Lihat bagaimana percampurannya. Tamam? Begitu. Kalau percampuran antara kuda dengan keledai peliharaan, apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya haram. Kalau percampuran antara kuda dengan keledai liar, maka halal. Nah, masya Allah. Ini ke Imran. Apa hukum makan penyu? Tahu penyu? Kura-kura. Apa hukum? Boleh. Kenapa kok boleh? Kerana dia termasuk hewan laut. Laba. Huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laba. Masya Allah. Padahal, apa hukumnya makan buaya laut? Boleh. Dalilnya apa? Agar tak? Riwayat tadi ya, hadisnya Abu Hurairah, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, itu pendapat jumhur ulama. Khilafan lil Imam Ahmad. Naam. Apalagi biasanya buaya laut lebih sangar. Lebih sangar daripada buaya sungai. Katanya begitu. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قعد باب seseorang yang duduk حيث ينتهي به المجلس di mana dia berhenti di sebuah majlis. Yakni dia datang belakangan dalam keadaan majelis yang di depan sudah penuh. Datang belakangan, maka dia duduk di tempat lowong yang memungkinkan dia di situ duduk di ujung majelis sana. Wa man ra'a furjatan, dan seseorang yang melihat tempat yang kosong, furjah. Fil halqah, pada halqah ilmu, majlis ilmu. Fajalasa fiha, kemudian dia duduk di tempat yang lowong tadi. Ini babnya. Qala haddatsana Ismail. Ismail bin Min. Ismail bin Abdullah ibn Abi Uwais al-Madani. Da'ifun fi nafsih. Dia da'if, ikhwan. Bishawahidi wal mutaba'at. Da'if ringan yang bisa dikuatkan riwayatnya. Namun, bila dia meriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, fathabtun fih. Maka dia sabat, sangat kuat riwayatnya dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Atau, bila hadisnya dimuat dalam Sahih al-Bukhari atau dalam Sahih al-Muslim, maka sahih riwayatnya enggak ada masalah. Adapun kalau di luar Sahih Bukhari, di luar Sahih Muslim, dan meriwayatkan dari selain Imam Malik, maka dia dhaif. Mafhum? Mafhum. Qala haddatsani Malik. Malik ibn Anas ibn Malik al-Madani al-Himyari al-Asbuhi al-Yamani. Malik ini khanafitin azakumullah, dia khalu Ismail, pamannya Ismail tadi, paman dari pihak ibu khal. Wal imamu Malik rahimahullah, imamun ma'ruf, dijuluki oleh para ulama dengan julukan imamu daril hijrah, imam tokohnya darul hijrah. Mana itu? Madinah An-Nabawiyah. Dikarenakan beliau tinggal di sana, berdomisili di sana, dan menjadi pakar tokoh imam besar kaum muslimin di sana, sehingga dijuluki sebagai imam daril hijrah. Padahal beliau ikhwanakitina azakumullah imam dunia, imam dunia di masa beliau, dan bahkan di masa-masa setelah beliau ila yaumina hadza. Beliau ini khanafitin azakumullah aslinya dari Yaman, dari kabilah al-Asbuhi, Asbuh, dari kabilah besar Himyar, al-Himyari al-Yamani. Cuman kakeknya beliau Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Yamani, beliau ini menjadi halifnya salah seorang Ansar, dan juga menjadi menjadi pegawainya Talhah bin Ubaidillah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau dijuluki sebagai al-Madani maulahum min bab al-halif. Naam. Malik ibn Anas ibn Malik, Imam Malik imam, wa Anas abuhu. Mahal majhul, wa Malik jadduh thiqatun min rijal al-Bukhari wa ghairi. Masyaallah. Kunyahnya Imam Malik, siapa kunyahnya? Ansar. Atafiq Abu Abdillah. Masyaallah. Lagi Umar. Para imam mazhab 4. Siapa kunyah mereka semua itu? Imam Ahmad Abu Abdillah, Imam Malik Abu Abdillah, Imam Syafi'i Abu Abdillah, Abu Hanifah Abu Hanifah. Masmu? Siapa namanya Abu Hanifah? Abu Hanifah, siapa namanya? An-Nu'man ibn Thabit. Naam, An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, Abu Hanifah. Masyaallah. Allah ibarik. An Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Wa hadha imam min a'immat al-hadith min al-Madinah. Dari Madinah ya. Dia ini putranya Abdullah bin Abi Talha. Wa Abdullah hadha, Abdullah bin Abi Talha ya ikhwan, dia ini saudaranya Anas bin Malik seibu. Paham ya? Abu Talha ya ikhwan, suaminya Ummu Sulaim yang kedua. Ummu Sulaim menikah dengan seorang melahirkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Maharnya apa ya akhwan Abu Hamzah? Ketika itu Ummu Sulaim dengan Abu Talha ini pernikahannya, apa maharnya? Enggak tahu dia. Abu Sulaiman. Apa maharnya ya Abu Sulaiman? Aywa maharnya ikhwan, Islamnya Abu Talha. Wa hadza a'zamul buhur fil Islam. Mahar yang paling besar dalam Islam dengan Islamnya Abu Talha. Dari hasil pernikahan dua orang ini, Abu Talha dan Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma, lahir seorang anak dari bayi yang kemudian dikisahkan meninggal dunia. Kata ikhwan, meninggal dunia dalam keadaan Abu Talha ketika itu sedang berburu, wa kana ramia. Tamam? Dulunya memang beliau ini seorang pemburu. Meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha memerintahkan kepada kerabatnya untuk mengurusi anaknya tadi, diurusi jenazahnya dan disuruh naruh samping rumah. Abu Talha pulang dari majelisnya bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang ke rumah beserta dengan beberapa temannya. Pada Isya dipersiapkan makan malamnya sama Ummu Sulaim dengan beberapa temannya. Selesai makan malam semuanya, mereka pulang, teman-temannya ini. Abu Talha radhiyallahu anhu bertanya kepada istrinya Ummu Sulaim, bagaimana putra saya ini yang sakit ini? Dia mengatakan lebih baik daripada yang sebelumnya. Masya Allah, khair, ayyib. Ila akhirnya. Jangan teruskan, bahaya nanti. Tamam, sampai akhir kisah ceritakan begitu. Tamam? Diceritakan bahwa mereka berdua kumpul malam itu, ikhwan. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW perihal kematian tadi itu, maka Rasulullah mendoakan barokah pada malam mereka ketika itu. Barakallahu lakuma fi lailatikumal barihah. Maka dari situlah lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian setelah lahir Ummu Sulaim radhiyallahu anha memerintahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk membawa saudaranya tadi kepada Rasulullah SAW dengan membawa beberapa biji kurma. Anak sampai kepada Rasulullah, terpangku sama Rasulullah. Diminta kurmanya, kemudian ditahnik, beliau mengunyah-unyah kurma sampai lembut dan dimasukkan di mulutnya bayi tadi itu. Dan kelihatan lahap makannya. Beliau mengatakan, lihat ini, bagaimana kecintaan Ansar dengan kurma. Kemudian didoakan barokah, kemudian sammahu Abdullah. Beliau bernamanya dengan nama Abdullah. Sehingga Abdullah bin Abi Talha, nama Abdullah itu yang memberi nama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza Abdullah. Putranya Ishaq, imam min a'immatil hadis. Masyaallah. أن أبا مرح مولى قيل بن أبي طالب أخبره. Bahwasanya Abu Murrah مولى قيل بن أبي طالب memberitakan kepada dia. Dikatakan di sini مولى قيل بن أبي طالب. Abu Murrah ini dikatakan maulanya Aqil bukan karena dia itu asli maulanya, pembantunya, bukan. Dinisbatkan kepada Aqil bin Abi Talib liluzumihi lah. Dikatakan dia sering bersama-sama dengan Aqil bin Abi Talib. Padahal Abu Murrah ini khanafitin azakumullah, dia maula Ummu Hanik. Dia maula Ummu Hanik binti Abi Talib. Saudarinya Aqil. Nah, wadah kathir disebutkan dalam buku-buku mustalah. Orang-orang yang dinisbatkan kepada selain kabilahnya, selain bapaknya, wa ila akhir. Anabi waqid al-layfi. Abu Waqid al-Laythi ma'rufun bi kunyatih. Beliau ma'ruf, masyhur dengan kunyahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bainama huwa jalisun fil masjid. Tatkala beliau duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, sementara para sahabat bersama beliau ketika itu. Idh aqbala thalathatu nafarin. Tiba-tiba datanglah tiga orang. Yaitu mereka datang melewati majlisnya Rasulullah SAW. Fa'aqbala sinani ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua di antaranya menghadap atau menuju kepada majlisnya Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, akbala salah satu nafar. Tiga orang datang. Itu artinya mereka dari jauh datang melewati majlisnya Rasulullah SAW. Melewati saja. Begitu mereka melewati, yang dua langsung menuju ke majlisnya Rasulullah SAW. Wazaba wahid. Tanya satu pergi. Qala, berkata Abu Waqif. Fawaqafa ala Rasulullah SAW. Lalu dua orang tadi berhenti di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni di majlisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti ta'limnya beliau, majlis ilmunya beliau. Fa amma ahaduhuma, adapun salah seorang di antara keduanya, ini yang satunya, fara'a furjatan fil halqah. Dia melihat ada tempat yang longgar, tempat yang kosong di halaqah tadi. Fajalasa fiha, kemudian dia duduk di situ, tempat yang kosong tadi itu. Wa ammal akhar, adapun yang orang lainnya, yang kedua, fajalasa khalfahum, dia duduk di belakang mereka. Ini dia datang sampai di akhir tempat yang ada, dia duduk di situ. Wa ammal salis, adapun orang ketiga, fa adbara dhahiba, dia pergi mundur, pergi meninggalkan ta'limnya, halaqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai menyampaikan mauidhahnya, menyampaikan ilmunya kepada para sahabat, qala, beliau memberitakan, ala ukhbirukum 'anil nafar ats-tsalatsah? Maukah kalian saya beritahu tentang adanya tiga orang? Dengan tanpa menyebut nama. Tamam? Dan yang dimaksud oleh beliau dengan tiga orang ini ialah tiga orang yang tadi disebutkan dalam hadis. Paham ya? Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allah. Adapun yang satu di kalangan mereka, dia singgah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun melindungi dia. Yani dia datang menghadiri majlisnya Rasulullah SAW dan menempati tempat yang kosong di situ. Itu maknanya awa. Wa amal akhar, ada benar yang kedua, fastahya, maka dia malu. Fastahya Allahu min, maka Allah pun juga malu dari dia. Ini yang kedua yang duduk di belakang tadi. Yang duduk di belakang, yang tidak duduk di tempat-tempat yang kosong. Wa amal akhar, ada pun orang yang ketiga, yang lainnya, fa'a'raba, maka dia berpaling, yang dia pergi, meninggalkan majlisnya Rasulullah SAW. Fa'a'raba Allahu an, maka Allah pun membalas, berpaling dari dia pula. Masya Allah. Hadis hadis, ikhwanuddin azakumullah, hadis ini, disebutkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah, dalam kitabul ilm, kitab masalah ilmu, dikarenakan di sini membahas tentang masalah majlis ilmu, membahas tentang halaqah ilmu yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga di sini membahas tentang adab-adab di dalam halaqah, adab-adab di dalam majlis. Naam. Adapun hadis ini dimasukkan dalam bab tadi. Bab tentang dua orang, yang satu duduk di tempat yang akhir. Dia sampai di situ majelisnya. Dan yang kedua ialah orang yang mendapati tempat yang kosong, kemudian dia duduk di situ. Itu sangat jelas sekali dari perbuatan dua orang tadi yang datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana satu orang di antaranya melihat tempat yang kosong, kemudian dia langsung melangkah ke sana dan duduk di situ. Sementara orang yang kedua, dikarenakan tidak ada lagi tempat yang kosong, maka dia pun duduk di belakang mereka di akhir majelis yang ada. Ada wadih dari perbuatan dua orang ini, ikhwan. Dari ini, dari perbuatan dua orang ini, ikhwan fillah azakumullah, menunjukkan kepada kita Kalau ada orang yang datang masbuk, datang belakangan, ketika dia ikut majelis ta'lim, maka dia kalau melihat tempat yang kosong di depan, maka dia diperbolehkan untuk melangkah ke tempat tersebut, tamam, untuk duduk di tempat yang kosong tadi. Dengan syarat apa lama? Malam yu'zi, selama dia tidak mengganggu yang lainnya. Paham ya? Nah, misalkan ada orang baru nyampe sekarang. Kemudian di depan sebelah sini, sebelah kanan saya ini ada yang kosong. Cukup untuk satu orang. Maka yang baru nyampe tadi itu diperbolehkan untuk melangkahi teman-teman yang ada ini. Melangkahi untuk kemudian duduk di tempat tadi yang kosong. Paham ya? Itu boleh. Dengan syarat kata para ulama, malam yu'zi, selama dia tidak mengganggu yang lainnya. Paham ya? Kalau misalkan dia datang terdorong langsung lari ke sini, nendang orang ini, orang itu, kepalanya disenggol begini sih. Amahata idza mengganggu, maka tidak diperbolehkan. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua ialah kalau dia datang belakangan, kemudian tidak mendapati tempat-tempat kosong di depan, maka adabnya dia ialah dia berhenti di akhir majelis dan dia duduk di belakangnya mereka. Entah sebelah kiri, atau sebelah kanan, atau tengah, terserah dia. Yang penting akhir majelis dia di situ tempatnya. Masya Allah. Hal kata ya. Hadis ini wa nabitina azakumullah menunjukkan kepada kita kebiasaannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengadakan ta'lim, mengadakan pengajaran, pelajaran, menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Beliau biasa mengadakan majlisul ilm, mengadakan majlis ilmu, halaqah-halaqah ilmu. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya majlis ilmu, halaqah ilmu yang paling afdal ialah di masjid. Di masjid seperti yang dicontohkan sekarang inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid. Sehingga majlis ilmu, halaqah-halaqah ilmu itu lebih afdal, lebih aula di masjid. Satu, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, barokahnya masjid dan mendapatkan keutamaan majelis ilmu di masjid yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayatnya. Alhamdulillah. Adapun mengadakan majelis-majelis ilmu, majlis-majlis halaqah-halaqah ilmu di luar masjid, di sebuah ruangan atau di bawah pohon atau di samping rumah atau teras rumah atau yang semisalnya, fahada jaiz, perkara ini diperbolehkan ya fana bintina azakumullah, la yungkar alih, enggak diingkari. Dan ini fana bintina azakumullah yang biasa dilakukan oleh para ulama kita al-mutaqaddimin wal-mutaakhirin di zaman para ulama hadis terdahulu. Tamam? Mereka biasa mendirikan madrasah-madrasah hadis. Ada pula yang mendirikan madrasah-madrasah fiqih. Madrasah fiqih, madrasah hadis yang di situ mereka mengadakan halaqah-halaqah ilmu, mengadakan majelis-majelis ilmu. Dibahas hadis, dibahas fiqih, dibahas tafsir, wah kata, di sekolah-sekolah. Disebut dengan madrasah. Yang di luar masjid. Sehingga dikarenakan para ulama kita, ikhwan fillah azakumullah, biasa berbuat demikian. Maka la yungkar alaih, enggak diingkari ikhwan fillah azakumullah, atas orang-orang yang mengadakan majelis ilmu syar'i, halaqah-halaqah ilmu syar'i di luar masjid. Apalagi kalau memang tempatnya enggak memungkinkan. Wa ikhwana fitina azakumullah yang kita saksikan sendiri di Yaman, di Darul Hadis Jamajul Khair, di mahadnya Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala wa ghafara lah. Di sana ikhwana fitina azakumullah yang namanya majelis ilmu, halaqa ilmu itu berserakan saking banyaknya. Hah, berserakan saya katakan sampai ya. Saking banyak ikhwan. Dalam satu hari bisa mencapai 50 sampai 70 halaqah. Apa ya ikhwan? Dalam kalau umurnya banyak ribuan. Rijal wa nisa'a, yang laki yang perempuan, yang anak-anak, yang tua, yang dewasa. Sehingga ada sebagiannya di masjid. Ada sebagian yang di lantai ketiganya. Masjid lantai dua. Lantai ketiganya. Dulu nih yang zaman saya sekarang. Zaman sekarang wallah alam. Katanya banyak perubahan, banyak perombaan katanya. Lantai yang ketiga. Tempat makan di situ ya ikhwan. Itu dibersihkan bekas-bekas. Apa namanya kubusnya, idamnya, nasinya. Sapui semua. Belajar di situ. Agak luas begitu. Seluas masjidnya. Ada yang di sebelah sana, sebelah kanan, ada yang sebelah tengah, ada yang sebelah kiri, agak muter. Ada yang halakonya cuma 10 orang, ada yang 15 orang, ada yang 30 orang, ada yang besar. Sampai ratusan orang, tergantung bagaimana materinya masing-masing dan pengajarnya masing-masing. Ada yang di wadi, tahu wadi ya? Ya, di padang pasir. Karena wadinya ikhwan nempel dengan tembok-tembok pohon-pohon kebun-kebun kurma. Di sana itu. Sehingga mudarrisnya yang mengajarkan ilmu sendiran. Sandaran di tembok. Dan di belakangnya itu ialah kebun kurma. Nyantai begini. Di depan dia ialah wadi. Di depan dia murid-muridnya. Sehingga duduk asik begitu di atas padang pasir. Ya jelas. Mesti jubah putih. Mesti rusuh semua. Ada yang bawa sajadah, ada yang bawa apa namanya kertas biasa, ada yang di atas sandalnya, macam-macam. Agak. Itu dikarenakan agak memanjang wadinya itu, ada yang sebelah sini terus. Jadi sepanjang wadi itu ada sekian puluh halaqah. Sebelah sini, terus begitu. Masya Allah. Ada yang usul fiqih, ada yang hadis, ada yang fiqih, ada yang akidah, ada yang nahu, ada yang mustalah, macam-macam. Ada yang di bawah pohon. Ada yang di bawah pohon. Al-Muhim, di mana tempat yang memungkinkan dipakai. Ada yang disakan di tempat tidurnya para santri. Tempat menyimpan barang, di situ tempatnya. Ya Allah, singkat sebentar. Halak. Dikulimakan. Sehingga betul-betul semarak. Ramai. Dengan ilmu, dengan suasana ilmu. Masya Allah Ta'ala. Namanya. Ini diperbolehkan karena kan fi'il perbuatannya para imam tadi dan juga semuanya bisa kita berhujjah dengan sekian banyak riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang biasa atau yang terkadang memberikan ceramah, memberikan ta'lim, memberikan muhadharah di luar masjid ketika di maqbarah, ketika sedang safar, sedang singgah, ketika dalam perjalanan ila akhirih, yang itu semuanya di luar masjid. Sehingga ya juz diperbolehkan. Wal afdal, yang lebih afdal ikhwan fillah azakumullah, majlisnya dilakukan di masjid. Bagaimana perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Paham? Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah, menunjukkan semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di dalam mencari ilmu. Dari kalimat wannasu ma'ahu. Orang-orang ketika itu bersama beliau. Ini para sahabat ketika itu bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di masjid. Mendengarkan ilmu. Menghadiri majlis-majlis ilmu. Menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Wah, semangat ya. Padahal mereka itu ada yang menjadi, apa namanya, ada yang kerja di pasar, jualan di pasar, ada yang pedagang, ada yang menjadi kuli, wah ada yang apa namanya, bekerja di sawah, ngurusin kurmanya atau ininya itunya, kerja mereka ya Pak. Ada pula yang ahli sufah, macam-macam beragam mereka ya Pak. Tetapi itu semuanya tidak menyurutkan semangat mereka untuk belajar ilmu agama, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah. Hadza ya Pak. Ini semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka demikian pula ikhwan fillah jazakumullah, seharusnya kita orang-orang yang berupaya untuk mengikuti jejak langkahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, jangan cuma ngomong saja. Saya ngomong, ya kita kembali pada kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sinawa ya akhi. Ya mal, gimana ini saya? Wah ini usahanya ini belum apa, ini gimana nanti? Wah, ila akhiri. Gimana kamu ini? Kamu yang ngaku-ngaku kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah, disuruh ta'lim, males. Para sahabat itu ta'lim. Para sahabat mencari ilmu. Para sahabat menimba ilmu. Tiru mereka. Jangan cuma meniru dalam bab omongan saja. Tapi ikuti pula dalam bab amaliyahnya. Sehingga bagaimanapun sibuknya kalian wahai kaum muslimin, sempatkan untuk belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama dengan keikhlasan, tafaqquh fiddin. Akan semakin tenang kehidupan Anda, akan semakin tenang hati Anda, akan semakin cerah dan bercahaya kehidupan Anda dalam kesehariannya. Naam, Masya Allah. InsyaAllah ta'ala kita teruskan kembali pembahasan hadis ini yang banyak berbicara masalah adab-adab talab, adab-adab mencari ilmu, dan adab-adab majlis ilmu insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.